السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله وإخواني الطلبة رحمني ورحمكم الله، kita akan mulai membaca kitab syarah al-aqidah al-wasitiyah di Syekh Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dengan syarahnya dari Syekh Muhammad Khalil Harras, dan kemudian ditahqiq dan dita'liq oleh Syekh Yasin Ibn Ali Ibn Salim Al-Adani rahimahumullah. Semoga Allah merahmati Syekh Islam Ibn Taimiyah dan juga Muhammad Khalil Harras dan juga Yasin ibni Ali ibni Salim Al-Ajani. Amin rahimahullah. Kita mulai membaca dari tamhid Syekh Yasin rahimahullah, karena dalamnya banyak faedah yang penting. Qabla syuru' ila al-mawdu', sebelum kita masuk ke dalam inti pembahasan akidah wasatiyah. Qala rahimahullah fi tamhidihi: alhamdulillah alladhi rafa'a ahla as-sunnati wal jama'ah bil 'izz wat tamkin wa bassara bihim man kada yazigu 'an as-siratil mustaqim wa qadala man arada al-waqi'ata bihim ila yaumiddin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengangkat ahlus sunnah wal jamaah dengan kemuliaan dan kekokohan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan pada mereka pandangan yang jelas sehingga mereka selamat dari penyimpangan dari siratul mustaqim. Dan segala puji bagi Allah yang telah membiarkan dalam artian tidak menolong, mengacuhkan orang-orang yang ingin merendahkan ahli sunnati wal jamaah ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Al-waqi'ah bihim maknanya mencerca dan menjatuhkan mereka ahli sunnah. Allah acuhkan mereka, Allah tidak tolong mereka. Wa nasaba adillatahum wa hujjatahum liman arada al-huda wa tamassuk bid-din, dan Allah telah memancangkan dalil-dalil mereka dan hujjah-hujjah mereka bagi siapa yang ingin petunjuk dan ingin berpegang dengan agama. Wa afdhal usul mubtadi'ah wa ahli al-ahwa'i al-munharifin, dan sebaliknya Allah jatuhkan, Allah rendahkan tokoh-tokoh ahlul bid'ah, pengekor hawa nafsu yang menyimpang. Fakanu lihaqqi wal huda mahrumin, maka mereka terhadap kebenaran dan petunjuk mereka terhalang. Walituruqir rusul ghairu muttabi'in, dan mereka terhadap jalan para rasul mereka tidak mengikuti. Wa'alis sam'i ma'zulin, dan dari mendengar mereka jauh. Walam yaj'al lahum dhikran fil 'alamin, dan Allah tidak jadikan bagi mereka sebutan di seluruh alam. Ini tidak diangkat sebutannya, tidak terkenal di seluruh alam. Lihat saja, sebutan mereka sirna bersama waktu. Tetapi ahlus sunnah tetap jaya. Hujjah-hujjahnya tetap tegak. Walhamdulillah rabbil alamin. Amma ba'd, فإن أهم ما ينبغي للعبد معرفته وتعلمه في الدنيا ليتحصل على ثمرته في أخراه هو علم العقيدة المشتمل على مسائل أسماء ربه وصفاته وأفعاله. أما بعد, dan biasanya setelah amma ba'du seseorang akan membahas inti pembahasan. Yang sebelum amma ba'd adalah puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain daripada itu, maka di antara yang paling penting bagi seorang hamba untuk mempelajarinya adalah mempelajari, atau yang paling penting bagi seorang hamba untuk dia pelajari, untuk dia kaji di dunianya agar mendapatkan pahala buahnya di akhiratnya, adalah ilmu al-aqidah. Yang paling utama dan paling pertama untuk dipelajari oleh seorang hamba adalah ilmu al-aqidah. Al-mustamil ala masaili asma'i rabbihi wa sifatihi, yang mencakup masalah-masalah nama-nama Rabbnya dan sifat-sifatnya dan fi'il-fi'ilnya sesuai dengan jalan para salafnya di dalam abwabil i'tiqad. Ayuhuma awsa, kalimat al-aqidah wa kalimat al-tawhid? Hah? Sekarang kalian punya dua pelajaran. Oh, ada pelajaran akidah, ada pelajaran tauhid. Ayuhuma awsa? Hah? Al-aqidah. Limana? Karena aqidah membahas semua yang berkait dengan i'tiqadat. Di sana ada tauhid bi anwa'ihi ats-tsalatsah, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Wa hunaka asya' la budda min i'tiqadih. Di sana ada berapa perkara yang wajib diyakini, maka masuk akidah. Sehingga dalam akidah wasatiyah nanti akan dibahas tentang setelah tauhid bi hadhihi tsalatsah lanwa, katakanlah tentang sahabat, keyakinan tentang para sahabat, tentang jannah wan nar, tentang qiyamah, tentang takdir, tentang apalagi semua yang berkait dengan rukun iman. Wa ma yajib i'tiqaduhu akan disebutkan di sana. Baik. Fahadhi aqidah al-wasitiyah. Wa mithluha aqidah as-safariniyah. Wa mithluha usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Wa mithluha aqidatul salaf wa ashabul hadith. Tidak membahasnya tauhid saja, tetapi membahas di sana semua yang wajib diyakini. Qala wali hadza fa inna ahla sunnati salafan wa khalafan qad alafu fi hadzal ilmi syarif. Oleh karena itu, ahlu sunnah sejak dulu sampai sekarang, salafan wa khalafan, zamanan, bukan manhajan. Ahlu sunnah ada salaf, ada yang bukan salaf, ada yang khalaf. Kamu akan bingung jadinya. Padahal yang namanya ahlu sunnah semua adalah pengikut salaf. Tetapi di sini salafan wa khalafan, zamanan, bukan manhajan. Ahlu sunnah sejak dulu sampai sekarang, begitu maknanya. Barakallahu fikum. Ahlu sunnah salafan wa khalafan qad allafu, mereka dari dulu sampai sekarang banyak menulis kitab-kitab ilmu yang mulia ini, dalam kitab-kitab, dalam risalah-risalah, ada yang mutawwalat yang panjang lebar, ada yang mukhtasarat, ada syuruhat. Yang mutawwalat diantaranya usul i'tiqad ahlu sunnah wal jamaah oleh Imam Hibatullah al-Lalikai. Kam mujalladan? 8 mujallad, ada 8 jilid plus yang 9 khusus masalah awliya, yang 9 khusus masalah wali-wali Allah SWT. Ada yang mukhtasarat seperti kitab yang bersama kita ini, Aqidah Wasatiyah, ringkas. Ada pula yang syuruhat, asalnya matan kemudian disyarah oleh para ulama setelahnya. Wa qad aktsaru fihi at-ta'lif wa at-tasnif, dan banyak para ulama menyusun, menulis. Wa madzaka illa li ahammiyatihi, tidak lain itu menunjukkan pentingnya masalah ini, masalah akidah. Sehingga sudah kita sebutkan tadi berapa kitab tentang akidah. Ada akidah wasatiyah, ada akidah safidiniyah, ada akidah tahawiyah, ada akidah atau usul i'tiqadul sunnah wal jamaah, ada akidah ashabul hadith, akidah as-salaf washabul hadith. Nah, wa min hadhihi al-mu'allafat allati dhahara naf'uha, di antara yang ditulis oleh mereka para ulama yang menonjol dan sangat terlihat manfaatnya, washtahara 'indan nas, dan banyak dikenal oleh manusia, adalah aqidah al-wasatiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, atau diimlakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, karena yang mencatatnya, yang mendengarnya. Syekhul Islam hanya berbicara. Wa qad aktsara ahli al-'ilmi fi syarhiha bainal mutawwal wal mukhtasar, maka bangkitlah para ulama, sekian banyak para ulama untuk mensyarah akidah yang ringkas ini. Bainal mutawwal wal mukhtasar, ada yang mensyarah dengan ringkas, ada yang mensyarah dengan panjang lebar. Wal mu'alliq 'alaiha, dan juga yang menta'liq dengan ta'liqat. Wa qad kana li syarhi syaikh Muhammad Khalil Harras al-makana al-marmuqa. Di antaranya adalah syarah Muhammad Khalil Harras. Syarah beliau ini memiliki makanah, kedudukan yang sangat tinggi. Baina hadhihi syuruhat, di antara syarah yang paling menonjol, paling tinggi, adalah syarahnya Syekh Muhammad Khalil Harras. Di antara syuruhat, di antara syarah-syarah yang lain, lima fihi min diqqatil ibarah, keistimewaannya di antaranya karena jelinya dalam mengungkapkan ungkapan-ungkapan kalimat. Wa ikhtisaril lafaz, dengan ringkasnya lafaz-lafaz. Ditambah lagi dengan faedah-faedah. Ini tambahan-tambahan faedah. Wa qad bada li tatmiman lil faedah, maka aku punya hasrat yang dibadali, tampak bagiku untuk menyempurnakan manfaat yang ada dari syarahnya Syekh Muhammad Khalil Harras, maka aku ta'liq syarah ini bima yassarallahu li, dengan apa yang Allah mudahkan untukku. Wallaha as'alu an yanfa'a bihi, maka kepada Allah lah kami meminta agar ta'liq ini bermanfaat. Kama qad nafa'a bi aslihi, sebagaimana bermanfaat kitab aslinya dan juga syarahnya. Wa qabla bayan 'amali fi hadha syarah, kemudian kata Syekh Yasin Al-Adani, sebelum menjelaskan apa amalanku dalam syarah ini, fala budda an atawajjah ila Rabbi Ta'ala bisyukur, dan aku sebelum ini aku arahkan kepada Rabb Ta'ala rasa syukur dan segala puji baginya. Falahu dalika awalan wa akhiran fahuwa ahlun lahu, karena syukur kepada Allah lah di awal dan di akhir, dan memang dialah yang pantas untuk kita bersyukur kepadanya. Thumma la ansa an atawajjah bisyukril jazil, juga saya tidak lupa untuk mengucapkan syukur kepada Murabbil Jalil, pembimbing yang mulia, Syekh Al-Allamah, Al-Muhaddith, Al-Fahhamah, As-Sunni, As-Salafi, Hamil Liwa'iha, pembawa bendera dakwah Salafiyah, Waqami Alwiyatil Bid'ah Wad-Dalal, yang meruntuhkan bendera-bendera kebid'ahan dan kesesatan, yaitu Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i wa askanahu fasiha jannatihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya dan menempatkannya di jannahnya yang sangat luas. Fa inna hadha syai' qad nafa'a Allah bihi katsiran minan nas. Karena sungguh beliau Syekh Muqbil yang merupakan gurunya Syekh Yasin rahimahullah wa rahimahumullah sangat memberikan banyak faedah kepada manusia, min talabatil ilm, kepada para pencari ilmu dan juga kepada awamun nas, hatta araful huda wal haq, hingga mereka mengenali hidayah, mengenali kebenaran, wajahada fillahi bibayanihi walisanihi, hingga beliau bersungguh-sungguh berjihad di jalan Allah dengan penjelasan dan dengan lisannya, atau bibananihi walisanihi, dengan tangannya dan dengan lidahnya, wa nashrul ilmi, dan juga dengan menyebarkan ilmu, mu'idan linahjis salaf min at-tamassuk bil kitab wa sunnati wa ittiba'i salafil ummah, tentunya dengan mengikuti bimbingan salaf, yaitu berpegang dengan kitab dan sunnah dan mengikuti para salaful ummah, ma'adhimmihi asyadid lil hizb wa dhammihi asyadid lil hizbiyyati wat taqlid, dengan cercaannya, bantahannya yang keras kepada hizbiyah dan kepada taqlid. Fajazahullahu anna wa 'anil islami khairul jaza. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepadanya dan dari kami, yakni dengan sebab kami dan juga dengan sebab Islam dan kaum muslimin, sebaik-baik pahala. Wa anzalahu manzilatan rafi'ah fi daril baqa, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mendudukkannya di kedudukan yang tinggi di tempat yang kekal. Bayan amali fi ta'lim. Sebagaimana biasanya seorang pentahqiq atau seorang pentahliq akan menjelaskan apa yang dia lakukan pada kitab ini. Sebab syarah sudah ada. Matannya dari Syekhul Islam, syarahnya dari Syekh Muhammad Khalil Harraz. Kata Syekh Yasin, amalku di dalam ta'liq ini adalah ini, ini, ini. Dijelaskan oleh beliau, pertama yang aku kerjakan dalam ta'liq ini mengenali derajat hadis. Kalau ada hadis dibawakan oleh Syekhul Islam atau dibawakan oleh Syekh Khalil Harraz, maka didudukkan apakah hadis itu sahih atau dhaif atau hasan. Itu darajatul hadis. Yang kedua, ma'rifat darajatil athar. Yang kedua juga mengenali derajat dan kedudukan athar-atharnya. Riwayat-riwayat yang bukan dari Nabi yang sampai kepada para sahabat atau kepada para tabi'in. Yang ketiga, amalku dalam ta'liq ini adalah uzwul aqwal ila qailiha. Menyambungkan setiap ucapan kepada pembicaranya. Misalnya kalau dikatakan kama qala atau kama qila, sebagaimana dikatakan begini dan begitu, beliau akan cari ini ucapan siapa. Nanti di ta'liqnya dari Syekh Yasin bahwa ucapan itu adalah ucapan Imam Fulan dalam kitabnya ini dan itu. Masya Allah, ada juhdun azim, usaha yang sangat bagus, yang yushkar, yang patut kita syukuri. Yang keempat, tawdih ba'dil ibarat wal masail allati tahtaju ila bayan. Yang keempat, menjelaskan ungkapan-ungkapan atau masalah-masalah yang mungkin memerlukan penjelasan. Sepertinya pembaca mungkin akan bingung dengan kata-kata ini. Dijelaskan maksudnya ini, maksudnya itu. Yang kelima, wada'tu muqaddimatan qabla al-bid'i fi samimil kitab. Amalanku yang kelima, aku beri muqaddimah sebelum masuk dalam inti kitab. Muqaddimah biasanya menjelaskan siapa penulisnya, siapa pensyarahnya, dan seterusnya. Apa saja yang ada dalam muqaddimah? Tahtawi hadhil muqaddimah ala 15 mas'alah. Dalam muqaddimah ini ada 15 mas'alah yang kita akan baca nanti, yang saya lihat sangat bermanfaat, sangat berfaedah. Sehingga saya baca tamhid dari beliau karena 15 ini. Di antaranya yang pertama, nahdus salaf wal khalaf fi abwabil i'tiqad mukhtasaran. Dalam mukaddimah akan saya bawakan bagaimana prinsip salaf dan khalaf dalam bab-bab akidah. Bagaimana prinsip-prinsip salaf dan prinsip-prinsip khalaf dalam masalah bab akidah. Yang kedua, dzikrul mabadi'il asyrah likulli ilmin. Penyebutan tentang 10 dasar bagi setiap ilmu. Setiap ilmu adalah 10 dasar yang la budda minha, yang harus diadakan 10 prinsip tadi. Yang ketiga, dzikrul farq bainal aqidah wat tauhid. Yang ketiga, penyebutan perbedaan antara akidah dengan tauhid. Ar-rabi'ah, yang keempat, dzikru taqsim as-sifat. Dzikru taqsim as-sifat. Penyebutan tentang pembagian sifat-sifat. Secara ringkas tentunya, karena ini hanya mukaddimah saja. Qabla syuru' ila samimil kitab. Qabla syuru' ila samimil kitab. Al-khamisah, yang kelima, al-kalamu ala al-qiyasi fil aqaid. Pembicaraan tentang qiyas di dalam akidah. Ini apakah boleh atau tidak boleh qiyas dalam masalah akidah. Yang keenam, al-kalamu ala al-ijma'i fil aqaid. Yang keenam, tentang masalah ijma', pembicaraan tentang ijma' dalam masalah akidah. Apakah ijma' salaf termasuk dari akidah yang harus kita yakini? Apakah ijma' bisa dijadikan dasar sebagai dalil terhadap akidah? Itu akan dibahas yang keenam. Yang ketujuh, al-kalamu ala tahrif, pembicaraan tentang tahrif. Apa saudaranya tahrif? Ta'wil. Yakni menafsirkan ila ghairu makna, menyelewengkan makna kepada makna lain. Yang kedelapan, al-kalamu ala ta'til, pembicaraan tentang penolakan sifat. Apa hukum penolakan sifat? Yang kesembilan, pembicaraan tentang tamtsil, penyerupaan sifat. Al-ashirah, yang kesepuluh, pembicaraan tentang takyif, pertanyaan seseorang tentang perkara yang gaib dengan kayak apa dan seperti apa. Ini juga disinggung nanti pada yang ke-10. Yang ke-11, al-kalamu ala ta'wil, pembicaraan tentang masalah ta'wil. Tahrif sudah jelas, tahrif itu menafsirkan ila ghairu ma'na, menafsirkan keluar dari makna. Kalau ta'wil ada dua, ada ta'wil bermakna tafsir, ada ta'wil bermakna tahrif. Kalau benar sesuai dengan apa yang diterangkan dalam hadis-hadis, maka itu namanya tafsir. Dan itu yang Rasulullah SAW doakan Ibn Abbas, Allahumma faqihu fid din wa'allimhu at-ta'wil, wa'allimhu at-ta'wil. Atsaniyah asyrah, yang ke-12, al-kalamu ala al-ilhad, pembicaraan tentang masalah al-ilhad, penyelewengan asma dan sifat. Atsalitsah asyrah, yang ke-13, al-kalamu ala at-tafwid, pembicaraan tentang tafwid, yakni menyerahkan makna dari makna-makna sifat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau menerjemahkan. Tidak mau menerjemahkan sama sekali. Maknanya tidak tahu, terserah Allah. Itu tafwid. Akan dibahas insyaallah. Ar-rabi'ah asyrah, yang ke-14, al-kalam 'ala al-firaqil masyhurah al-madzkurah. Yang ke-14 adalah pembicaraan tentang firqah-firqah yang terkenal, yang sudah disebut dan sering disebut oleh para ulama dalam bantahan-bantahan mereka. Awil musyar ilaiha fi asna'i syarah, atau Nama firqah-firqah yang diisyaratkan oleh musannif Syekhul Islam Ibnu Taimiyah atau diisyaratkan oleh Syekh Muhammad Khalil Harraz. Maka di mukaddimah dikenalkan dulu apa itu yang dimaksud Jahmiyah, apa itu Murji'ah, apa Mu'tazilah dan seterusnya. Sebab seringkali para ulama menjelaskan akidah Ahli Sunnah sambil berkata di akhirnya laisa kama qalatil Jahmiyah. Tidak seperti yang dikatakan oleh Jahmiyah. Inilah akidah Ahli Sunnah, tidak seperti yang dikatakan oleh Rafidhah. Tentunya kita harus tahu apa itu Jahmiyah, apa itu Rafidhah, apa itu Syiah dan seterusnya. Al-khamisa asyrah, yang kelima belas, dzikrun nasabil arba' allati yatakarrar dzikruha fi ghairi ma kitab wa billahi at-tawfiq. Yang kelima belas, sebutan tentang empat nisbah yang sering berulang-ulang sebutannya di dalam setiap kitab. Wa billahi at-tawfiq. 15 ini akan dibahas semuanya insyaAllah satu persatu. Dan beliau memulainya dari yang pertama, yaitu mas'alatul uhla, permasalahan yang pertama. I'lam awalan anna salaf rahimahumullah kanat tariqatuhum fi janibi abwabil i'tiqad annahum yakbaluna kullama sahha fihi dalil min kitabin wa sunnatin wa fahmin وفهم علما واعتقادا وعملا. Kata beliau rahimahullah, ketahuilah bahwa para salaf rahimahumullahu ajma'in, karena permasalahan pertama adalah permasalahan prinsip salaf, ketahuilah bahwa para salafus saleh rahimahumullahu ajma'in, cara mereka di dalam bab-bab akidah, mereka hanya menerima apa yang sahih dari dalil-dalil, apakah dari kitab atau dari sunnah. Dan mereka pahami dengan ilmu dan keyakinan dan pengamalan. Yasiruna ma'al kitabi wa sunnati sahiha. Mereka berjalan bersama kitab dan sunnah yang sahiha. Min ghairi an yufarriqu baina hadithin mutawatir au ahad. Dengan tanpa membedakan apakah hadis itu mutawatir atau hadis itu ahad. Fakullu ma sabat atau fakullu sabitin sahihin wajabat ta'wil alaihi wal akhd bihi. Maka setiap apa yang telah sahih, yang telah sabit di dalam hadis yang sahih, maka wajib kita ambil, wajib kita pegang. Tidak membedakan antara hadis mutawatir dan hadis ahad. Tidak membedakan antara hadis mutawatir dan hadis ahad. Khilafan liman? Khilafan lil mu'tazilah wa ahli al-kalam. Berbeda dengan orang-orang khalaf dari kalangan mu'tazilah dan kalangan ahli kalam, kata mereka, kalau tidak mutawatir masih meragukan. Bagaimana mungkin bicara tentang keyakinan dengan sesuatu yang masih dhanni? Maka untuk masalah akidah, kita hanya pakai yang mutawatir dan kita tidak pakai yang ahad. Padahal ahad itu maknanya, walaupun sahih Bukhari dan Muslim, walaupun rawahu sab'ah sekalipun, tetapi kalau tidak sampai pada derajat mutawatir disebut ahad. Kata para ulama, akan hilang 2/3 syariat. Kalau sampai yang tidak mutawatir dibuang, akan hilang 2/3, hanya sisa 1/3. Ikhwan ibn a'azakullah, maka manhaj salaf menerima semua riwayat yang sahih, mutawatir ataupun ahad. Wa kutubus salaf mutaqaddimuhum wa mutaakhiruhum mahsudatun bidzalik. Dan kitab-kitab para salaf yang pendahulunya maupun yang belakangan penuh di dalamnya dengan prinsip-prinsip tersebut. Wala yafadzalika 'ala man ittala'a fiha. Tidak samar bagi orang yang mau menelitinya dan mau membacanya. fa'ala hadhihi at-tariqati udud, maka di atas jalan inilah udud, gigitlah dengan geraham kalian. Wa ma siwaha fardud, adapun yang selainnya tolaklah. Apa yang ada pada kitab-kitab salaf udud, dan apa yang selainnya urdud. Wa amma tariqatul khalaf ghairal mardiyah, adapun cara-caranya khalaf, orang-orang belakangan yang tidak mengikuti salaf, ghairal mardiyah siratuhum, tidak diridhai jalannya mereka. Min ahlil bid'ah wal ahwa, fa'ala khilafi ma'alaihi ula'ika salaf, mereka berjalan menyelisihi apa yang dipegang oleh salaf. Idil marja'iyah indahum wal hakam huwal aql, karena orang-orang belakangan ini marja' mereka, rujukan mereka, hukum mereka kepada akal, pada akal mereka sendiri. Fa kullu amrin wafaqa dhalik, setiap perkara yang mencocoki akal mereka akan pegang, sedangkan perkara yang menyelisih akalnya mereka akan tolak. Fa kullu amrin wafaqa tilkal uqul al-mawhumah al-mutahayyirah qabaluhu, apa yang mencocoki akal padahal akal itu mawhumah. Apa mawhum? Masih belum pasti. Mutahayyirah, membingungkan. Kalau kamu bicara cocok dengan akal, akalnya siapa? Akal satu orang dengan orang lain berbeda. Akal manusia dengan manusia lain berbeda. Maka 10 orang, 10 akal, 10 kepala, 10 otak, dan berbeda-beda keadaannya. Menurut saya masuk akal, menurut saya tidak. Menurut saya mungkin-mungkin saja. Akan terjadi ikhtilafan kathira. Maka itu adalah uqul al-mawhumah al-mutahayyirah. Mereka jadikan sebagai standar, padahal tidak pasti. Apa yang mencocoki akal mereka terima. Mu'tamidina alal uqul alal aqli awalan, karena bersandar dengan akal itu pertama. Fa in wafaqa syara' istanasu bih, kalau mencocoki syariat mereka akan berkata bukan cocok dengan syariat. Wa kullu amrin khalafa uqulahum, dan setiap perkara yang menyelisih akal-akal mereka. Fa imma an yarudduhu, maka di antara mereka ada yang menolaknya. Au yuharrifuhu, atau ditahrif agar sesuai dengan akalnya. Wa in kana muwafiqan lisyara', walaupun mencocoki syariat. Fal'umdah indahum huwal aql awalan wa akhiran, maka dasar mereka adalah akal awalnya dan akhirnya. Dari pertama sampai akhir, akal. Wa amma syara' falyulquna lahu balan. Adapun akal, adapun syariat, mereka tidak mau peduli. Kalau cocoki akal mereka terima, kalau tidak mencocoki akal, mereka akan berkata, mungkin maknanya begini, mungkin maknanya bukan begitu, mungkin maknanya kesana, ditarik-tarik agar sesuai dengan akal. Itu manhaj khalaf. Adapun manhaj salaf, menerima semua apa kata Allah, apa kata Rasul, apa kata ijma', dan kemudian beriman dengannya dan meyakininya. Tidak peduli apakah mutawatir ataupun ahad, yang penting sahih riwayatnya, sabit riwayatnya. Wa hasbi an adkur mithalain, dan cukup bagiku untuk menyebutkan dua contoh. Kata beliau, dan akan kita baca insyaallah pada pertemuan yang akan datang billahi taala. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.